بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Qala Sahab Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah ta'ala, Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Fa'idha taqarrara dhalika. Ini lanjutan dari kalamnya Ibn al-Qayyim yang dinukilkan dalam syarahnya beliau ini, syarahnya Sahab Rahman bin Hasan untuk kitab ini, kita bertauhid. Fa idza taqarrara dzalika indahum. Indahum yani indal musyrikin, indal kuburiyin. Naqalahum. Fa'ilnya naqala adalah syayatin atau syaitan. Minhu. Naqalahum minhu. Dan beliau telah tertetapkan, telah nancap keyakinan hal tersebut di sisi mereka kuburiyin. Keyakinannya apa? Keyakinan berupa tipu dayanya setan, yang mana mereka, yaitu orang-orang yang tertipu oleh para syaitan, hajinya ke kuburan, menyembelih di sisi kuburan. Syaitan mengajak mereka supaya mereka mengajak kawan-kawannya yang lain mengibadahi seorang yang dikubur, menjadikan kuburannya seorang yang dianggapnya soleh sebagai tempat hari raya, sebagai tempat ritual ibadah, mansak. Dan mereka punya pandangan itulah yang paling bermanfaat bagi mereka dalam dunia mereka dan akhirat mereka. Keyakinan ini semuanya telah digiring oleh syaitan terkait dengan fitnah kuburan. Ini mengagungkan yang dikubur dengan pengagungan yang melampaui batas. Kalau keyakinan ini sudah nancap di hati mereka kuburiin, setan menggeser mereka, menggiring terus dari keyakinan ini kepada tingkatan yang lain, yaitu anna man naha andalika faqad tanaqqasa ahla hadhi rutabi al-aliyati wa hattahum an manzilatihim. Yakni setan menggiring mereka bahwasanya siapapun yang melarang dari apa yang mereka lakukan berupa beribadah di kuburan, menyembahyang di kubur, menyembah kuburan, meminta kepada yang dikubur, namanya menyembah. Diyakini yang dikubur sebagai perantara mereka kepada Allah Ta'ala, ini termasuk ibadah mereka. Pada siapa yang melarang perkara ini, diklaim bahwasanya orang tersebut telah meremehkan orang-orang yang disebut dengan para wali, meremehkan ahlu hadir rutab al-aliyah. Rutab ini jamak Daniel, perhatikan jangan ketawa-tawa. Wa tanaqqasa ahlu hadir rutab Jadi perkara ini kalau dilarang, yang melarang dituduh bahwasanya telah meremehkan orang-orang yang punya tingkatan tinggi ini. Ar-rutabu, jamak dari kata rutbah. Besol, besol, perhatikan. Perhatikan, kamu jangan ketawa-ketawa saja. Maka telah meremehkan orang-orang yang punya tingkatan tinggi. Ar-rutab al-aliyah. Harusnya diikuti yang baik. Dengarkan, catat satu kata, dua kata. Biar terbiasa, jangan cuma menggambar, nulis apa yang terserap dalam pikirannya, ditulis apa saja. Tidak, tapi perhatikan. Wahattau man manzilatihim. Siapapun yang melarang perbuatan tersebut, dianggapnya sebagai orang yang merendahkan. Hatta yahuttu, merendahkan. Merendahkan mereka, orang-orang yang punya tingkatan tinggi tadi, dari kedudukan mereka. Demikian tuduhannya kuburin terhadap orang yang melarang kesyirikan mereka. Dianggapnya bahwasanya siapapun yang melarang apa yang mereka lakukan, anggapannya bahwasanya yang melarang tadi telah meremehkan orang-orang yang punya tingkatan tinggi tadi, merendahkan dari kedudukan mereka. Wa za'ama annahu la hurmata lahum wa la qadrah. Yang melarang dari perbuatan tersebut dituduh bahwasanya tidak memuliakan para wali tadi, enggak mengagungkan, la hurmata lahum wa la qadrah, enggak ada kemuliaannya, enggak ada kehormatannya. Demikian tuduhan mereka kepada yang melarang perbuatan syirik mereka. Faghadiba al-musyrikun wasma'azzat qulubuhum, maka orang-orang musyrik tadi marah. Wasma'azzat qulub, dan hati mereka semakin apa? Apa makna ismi apa isma'azzat? Semakin benci, semakin enggak suka, semakin risih terhadap siapapun yang melarang kesyirikan mereka. Karena mereka tidak mengakui itu syirik, tapi mereka mengakui bahwasanya sebagai kecintaan terhadap orang-orang yang dianggapnya memiliki kemuliaan. Jadi kesyirikan itu di balik faktanya dinamai dengan nama cinta kepada orang soleh. Maka orang-orang musyrik enggak suka. Marah dan risih hatinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idza dzukira Allahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan apabila nama Allah Azza wa Jal disebutkan tanpa diiringi dengan penyebutan para wali, maka hatinya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, hatinya merasa risih, alergi. Wa idza dzikra alladziina min dunihi idza hum yastabsirun. Dan apabila disebut-sebut, ya kan, siapa saja dari selain Allah Ta'ala, dari sesembahan mereka, dari selain Allah Ta'ala, maka tiba-tiba mereka yastabsirun, merasa senang, gembira. Dan ini kenyataan. Al-Quran menceritakan apa yang terjadi secara nyata, realita. Mereka senang ketika para wali yang mereka sembah dari selain Allah dipuji, disebut. Tapi kalau perbuatan kesyirikan ini dicegah, dilarang, marah. Terjadilah pertempuran sengit antara Ahlu Sunnah dan Kuburiyin sebagaimana yang terjadi di beberapa tempat sampai hari kita ini. Syiah Rafidhah hari kita ini menggempur markis yang ada di Ma'rib. Markisnya saya, Yahya, markis baru digempur, dihancurkan. Ya karena anggapan mereka bahwasanya kita ini meremehkan Ahlul Bait, meremehkan para wali dan yang semisalnya. Wasara dzalika fi nufusi katsirin minal zuhal wa tughom. Jadi merasuk keyakinan tadi di jiwa-jiwanya kebanyakan manusia dari kalangan orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang yang bodoh yang termakan dengan propaganda mereka kuburin. Wa katsirun mimman yantasibu ilal ilm wa din, juga pada banyak dari kalangan mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada ilmu dan din, terasuni dengan keracunan tersebut berupa anggapan bahwa siapapun yang melarang perkara tersebut dianggapnya sebagai merendahkan para wali, merendahkan orang-orang yang punya rutab, punya tingkatan-tingkatan yang tinggi, rutbah jamaknya rutabun seperti subha jamaknya subahun, rutbatun rutabun, ini dihafal, diingat. Jadi kalau belajar itu dengarkan yang serius, satu kata dua kata paling enggak dicatat dan itu dijadikan tambahan mufradat, tambahan kosakata. Semakin lama semakin banyak kosakata, demikianlah ilmu itu bertambah, seperti itu caranya. Jangan cuma datang hadir di majelis gambar, nulis apa yang tersirat dalam pikirannya ditulis semau-maunya. Baik, hatta ada ahli tauhid, sehingga dengan sebab tipu daya syaitan tadi dan orang-orang yang mendukung para syaitan, sehingga mereka memusuhi ahli tauhid. Ramauhum bil adaim, ramauhum menuduh, bukan melempar, menuduh. Dan mereka menuduh ahli tauhid dengan beberapa tuduhan. Al-adha'im ini tuduhan perkara-perkara besar, tapi cuma tuduhan, isinya bohong. Seperti tuduhan mereka terhadap ahli tauhid bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tak pernah menghormati orang soleh, tak pernah memberikan kedudukan terhadap orang-orang soleh, tak pernah menghormati para nabi. Inilah tuduhan mereka terhadap ahli tauhid dengan tuduhan yang dikatakan al-adha'im. Al-adha'im ini jamak dari kata al-adhimah. Ini perkara-perkara besar dituduhkan kepada ahlu sunnah, kepada ahlu tauhid. Wa naffarun nas anhum, mereka langsung juga semakin brutal. Manusia dijauhkan dari ahlu tauhid. Wa naffarun nas anhum an ahli tauhid. Dan ini kenyataan. Ini kenyataan di kebanyakan manusia yang terfitnah dengan bid'ah dan khurafat. Ahlu tauhid dianggapnya sebagai orang yang enggak berguna, enggak bermanfaat di tengah-tengah umumnya manusia. Sehingga manusia diperingatkan agar menjauh, nafaru, menjadikan lari dari ahlu tauhid. Wa walau ala syirik wa adzamuhum, wa walau memberikan loyalitas kepada ahlu syirik, memberikan dukungan kepada ahlu syirik dan mengagungkan musyrikin. Koalisi dengan musyrikin ini sanggup dan enak demi menggempur anggapan mereka terhadap lawan. Dan ini terjadi di mana-mana, kuburin dari kalangan Syiah dan yang lainnya, koalisi dengan semua kelompok untuk menumbangkan dakwah tauhid ini di mana-mana. Sebagaimana telah saya ceritakan berkali-kali sejak dahulu di Kunar, Afghanistan, dakwah dibikin punah, ahlu sunnah dibunuh. Kawan kita yang namanya Abu Anas Al-Ghifari rahimahullah ta'ala ditembak dari kepalanya sampai perutnya dibelah dengan peluru. Dibelah dengan peluru. peluru ditembakkan menembus tapi dibelah. Abu Anas Al-Ghifari, seorang mujahid dari Madinah, kawan kita, dibelah oleh kuburiyin, hizbiyin, Himatir dan kawan-kawannya dengan peluru. Coba bayangkan. Gak cukup ditembak satu peluru, dua peluru meninggal, tidak, tapi dibelah dengan peluru. Jadi mereka wawalu ala syirik wa adzamuhum. Jadi ini kelakuannya para munafikin. Maka siapa saja yang punya niat terpetik dalam hatinya untuk menghancurkan dakwah tauhid, maka ketahuilah dia adalah bukan dari kalangan umumnya manusia yang wajar, bukan memiliki hati yang jernih tapi hatinya kotor, sehingga keluarlah dari mulutnya suara seperti mau menghancurkan dakwah tauhid. Mengana ceritakan sebagian pernyataannya Syaikh Abdussamad rahimahullah ta'ala, seorang alim dari Madinah. Beliau seorang keturunan dari India. Hikmatir dan kawan-kawannya dikatakan kufar yang menyerbu kunar. Dan Hikmatir dikatakan asadduhum kufra. Orang yang paling kafir adalah Hikmatir. Karena dengan ya kan, tanpa alasan yang syar'i menghancurkan dakwah di sana. Pemimpinnya dibunuh, wilayahnya dihancurkan, penduduknya diusir. Sebagaimana terjadi di Damaskus, sekarang terjadi di Ma'rib, tempat markasnya saya Yahya Abdullah ta'ala. Maka jangan heran, dakwah Rasulullah bukan dakwah yang dianggap sebagai hidup kemari Allah Jinawi Kertora Harjo, tapi menghadapi semua pihak dari kalangan alul batil. Maka resikonya besar. Dan mereka terus digiring, wajahmu annahum awliya'ullahi wa ansaru dini wa rasulih. Mereka yang telah memiliki loyalitas kepada alus syirik, mengagungkan musyrikin, mereka punya dugaan, punya anggapan bahwasanya mereka sebagai wali-walinya Allah, penolong-penolong agama Allah, penolong Rasulnya. Wayakballahu dzalik, dan Allah tidak menerima apa yang mereka anggap. Wayakba, Allah enggan akan apa yang mereka klaim. Maka Allah membantah, wa makanu awliya'ah, tidaklah mereka itu para walinya Allah. In awliya'uhu illal muttaqun, tiada lain wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Inta kalamu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, habis nukilan dari Al-Imam Ibnul Qayyim yang dinukilan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah di kitab kita ini. Wabil kisah fawaidu dakara al-musannifu rahimahullah ta'ala. Dalam kisah ini ada beberapa fawaid, ya kan? Kisah yang berhubungan dengan awal terjadinya syirik pada kaumnya Nuh. Kisah terjadi awal kesyirikan yang terjadi pada kaumnya Nuh alaihissalam. Ada beberapa faedah disebutkannya, faedah-faedah itu oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimah ta'ala, itulah musannif. Kana syarih rahimahullah qad dzakaraha bi apa? Bi naqsis sadisa wal bi naqsi sadisa wal hadiyata asara wasabiata asara fi sabha mungkin wasaminata asara faktafaina bi nasil musallif rahimahullah ta'ala adami takrar. Syarih yakni Syekh Abdurrahman bin Hasan telah menyebutkan fawaid tadi bin naqsis sadisa. Yang lain ada yang punya apa bin naqsis sadisa? Wala alam. alimatnya nampak ada yang khata al-matba'i. Wa minha, dan diantara faedah-faedah yang terkait dengan kisah awal kesyirikan yang ada di zamannya kaumnya Nuh alaihissalam. Raddus subalati sammiha alul kalam akliyat. Raddus subah, subah itu jamak, mufradnya subha. Membantah subha-subha yang dinamainya oleh alul kalam sebagai akliyat, artinya perkara yang makul. Padahal itu cuma subha, cuma kesamaran. Wadfa'una biyama ja'abihi Alkitab wa sunnah min tauhid sifat. Wadfa'una biha, dan subha tadi itu yang dinamai oleh mereka sebagai akliyat, perkara yang matu akal. Mereka apa itu? Yang mana? Abil kisah bawa itu terus? Yang mana? Ada? Mana? Abil kisah bawa itu. Rakara al-musannif rahimahullah ta'ala minha anna man fahima hadzal bab wa ma ba'da tabayyana lahu ghurbatul Islam. Itu. Itu kan? Iya. Sini sebagian nuskhah ada, sebagian sunnah nuskhah enggak ada. Dalam kisah yang terkait dengan awal kesyirikan yang terjadi di kaumnya Nuh alaihissalam, disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab, jadi musannif rahimahullah ta'ala, di antara faedahnya, anna man fahima hadzal bab, sesungguhnya siapa saja yang faham akan bab ini dan yang setelahnya, tabayyana lahu, jelaslah bagi dia ghurbatul Islam. Tabayyana ini fi'il madhi, ghurbat ini fa'ilnya. Jelaslah bagi dia tentang asingnya Islam ini bagi dia yang paham akan bab ini. Wa ra'anna min qudratillahi wa taklibihi al-quluba al-ujub. Dan dia tahu termasuk dari kekuasaan Allah Ta'ala, dan Allah memulai balik hati yang mengherankan, menakjubkan. Di antara faedahnya yaitu wa minna anna awwala syirkin hadatsa fil ard sababuhu mahabbatus solihin. Tengok. Ayal mahabbah lati fiha ghuluwun. Di antara faedahnya bahwasanya awal kejadian syirik yang terjadi di muka bumi ini sebabnya adalah cinta terhadap orang-orang soleh. Ya, ini kecintaan yang di dalamnya ada gulu melampaui batas. Jadi awal terjadinya syirik di muka bumi sebabnya adalah cinta terhadap orang soleh, yaitu kecintaan yang di dalamnya ada melampaui batas, kecintaan yang melampaui batas. Demikian kaumnya Nuh cinta terhadap tokoh mereka, para orang-orang alim di kalangan mereka setelah meninggal. Karena cintanya melampaui batas maka digambar. Tujuan digambar pertama untuk mengingat tentang kemuliaannya orang-orang soleh, biar semangat dalam beribadah. Karena ingat terhadap jasa-jasa mereka. Setelah itu melampaui batas menjadi diibadahi. Tentang generasi selanjutnya. Wa minna ma'rifatu awwal sa'in ghuyira bi dinul anbiya. Kisah ini di antara faedahnya adalah mengenal awalu syai'in, sesuatu yang paling pertama kali dengannya agamanya para nabi dirubah. Apa itu? Awal kali sesuatu yang dengan awal kali sesuatu itu terjadinya perubahan terhadap agama nabi, para nabi ini, syirik. Kesyirikannya adalah pertama kali untuk merubah agama para nabi. Maka dakwah tauhid, dakwah melawan dua jahiliyah. Dua macam jahiliyah. Jahiliyah syirik kuburan. Dan jahiliyah syirik masalah hukum. Ini keduanya jahiliyah. Ini dakwah tauhid. Wa minha, dan di antara fawaidnya dari kisah ini, ma'rifatu sababi qabulil bid'ah. Ma'rifatu sababi qabulil bid'ah. Ma'a kauni syara'i wal fitar. Jamak dari kata fitrah wal fitari. Mungkiruha. Mengenal sebab kenapa bid'ah diterima. Sababu qabulil bid'ah, kenapa bid'ah itu diterima, mengenal sebab kenapa bid'ah itu bid'ah diterima. Demikian makna sababu qabulil bid'ah. Bukan bid'ah menerima atau menerima bid'ah, bid'ah diterima. Sebabnya yaitu, ya kan? Wa anna sababa dzalika kullahu majzul haqqi bil batil bi amrayni. Sebabnya adalah apa? Seluruhnya adalah majzul haq, campurnya kebenaran dengan kebatilan dengan dua perkara. Padahal syarat syariat juga fitrah-fitrah keberadaannya mengingkari perkara tersebut. Ma'akauni syara'i wal fitari kungkiruha. Fitrah yang bersih mengingkari, syariat mengingkari. Kenapa bid'ah tadi diterima? Sebabnya adalah majzul haqqi bil batil, tercampurnya kebenaran dengan kebatilan dengan dua perkara. Bi amraini al-awwali mahabbatis salihin, yang pertama dari dua perkara yaitu mencintai orang-orang soleh. Wasani yang kedua, perkara kedua, fi'lu unasin min ahlil ilm wa tini say'an aradu bi khairah. Ya kan? Manusia-manusia dari ahlul ilm melakukan suatu perbuatan, ya kan? Menginginkan dengan perbuatan itu suatu kebaikan. Artinya apa? Manusia dari kalangan ahlul ilm dan ahlul din melakukan suatu, menginginkan dengannya suatu kebaikan. Fadhanna man ba'dhum annahum aradu bi ghairahu. Tapi sayangnya orang yang datang setelah mereka punya dugaan bahwasanya ahlul ilm yang datang sebelum kita itu menginginkan sesuatu itu selain apa yang mereka pahami. Annahum aradu bi ghairahu. Kebaikan yang diinginkan oleh sebagian ahlul ilm, orang datang selanjutnya punya anggapan lain, bukan itu yang diinginkan. Dulu mereka cuma menggambar, tujuannya adalah untuk mengenang jasanya orang soleh. Datang generasi baru selanjutnya punya dugaan lain, bahwasanya dulu orang-orang yang menggambar itu adalah mengibadahi orang-orang soleh tadi. Ini tipu daya syaitan. Syaitan membisikkan kepada orang-orang yang datang baru, generasi baru. Dulu orang sebelum kita dari kalangan yang menggambar, gambarnya orang-orang soleh itu adalah menyembah mereka, maka kalian harus menyembah juga. Seperti kisahnya apa? Kisahnya Amr bin Luhai. Tatkala dia mengucapkan talbiyat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la, laka labbaik. Datang syaitan menjelma sebagai seorang syekh, mengatakan illa syarikan laka tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu yang dimilikmu di mana sekutu ini adalah kau miliki, dan pun apapun yang dimiliki sekutu ini itu juga milik kamu. Kata setan tadi enggak mengapa, sehingga Amr pun mengikuti. Akhirnya orang Arab pun mengikuti jejak apa yang ditinggalkan oleh Amr bin Luhai. Ini ikhwah, ini bahaya taklid dan ta'asub. Perhatikan. Dan terapa edanya wa minha ma'rifatu jibillatil insan fi qaulil haqqi yankusu fi qalbihi wal batil yazidu ay fil ghalib. Tengok, ma'rifatu mengenal, jibillatil insan mengenal tentang tabiatnya seorang insan. Jibillah itu adalah sifat tabi'iyah. Jibillah adalah sifat tabi'iyah. Kita mengenal tentang bagaimana tabiat seorang insan secara jibilinya. Ya ini apa? Keberadaan kebenaran itu berkurang pada hatinya seorang insan. Sebaliknya kebatilan bertambah. Yaitu fil ghalib kebanyakan, kebanyakan yang terjadi di dunia nyata. Kebenaran itu berkurang dalam hatinya seorang insan. Pada waktu yang sama kebatilan bertambah. Ini kebanyakannya fil ghalib. Maka benar-benar perlu berhati-hati. Memiliki kewaspadaan terus dalam kondisi terjaga. Siap siaga. Kenapa? Karena kadang seorang insan enggak terasa kebenaran semakin lama semakin berkurang pada hatinya, pada waktu yang sama kebatilan semakin lama semakin bertambah. Dia pun enggak terasa kalau kebatilan semakin bertambah. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Maka untuk mengingat perkara seperti ini, tidak ada bosannya kita mempelajari kitab semisal ini ikhwah, sebagai bentuk penjagaan untuk kebenaran ini biar semakin langgeng, tetap langgeng, bukan berkurang tapi enggak terasa. Banyak manusia, semoga kita tidak termasuk dalam banyaknya orang yang kita sebut, kita singgung tentang semakin lama semakin berubah sifat beragamanya, semakin banyak mukhalafat syariah. Nah ini, perhatikan di sini. Wa minna di antara faedahnya anna fiha syahidan lima nukila an ba'di salaf. Dalam kisah ini juga ada syahid, bukti, saksi terhadap apa yang telah ternukilkan dari sebagian salaf. Apa itu nukilan dari sebagian mereka? Annal bid'ata sababul kufur. Bahwasanya bid'ah itu adalah jembatan menuju kekufuran, sebab kekufuran. Tilizul kufur. Perantara kepada kekufuran. Bid'ah itu adalah sababul kufri. Bid'ah adalah sebab kekufuran. Ini ternukilkan dari sebagian ucapannya para salafus saleh. Wa annaha, dan sungguh bid'ah itu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai kepada iblis daripada maksiat. Alasannya, li'annal maksiata qad yutabu minha. Karena maksiat itu kadang seorang itu bertaubat darinya. Wal bid'atah la yutabu minha. Sedangkan bid'ah tidak seorang itu berniat untuk bertaubat. Kenapa? Karena pelaku bid'ah punya dugaan, punya anggapan apa yang dilakukan adalah kebaikan. Kemaksiatan pelakunya tahu ini dosa. Dia punya harapan dalam hati kecilnya untuk bertaubat dari maksiat tersebut, sedangkan bid'ah. Bagaimana dia mau bertaubat yang punya, dia punya anggapan apa yang ia lakukan adalah kebaikan. Ini sebagai bukti bahwasanya dulu terjadi pada kaumnya Nuh alaihissalam apa yang telah terjadi. Ini adalah dugaan baik. Bagaimana dugaan baik mau bertaubat darinya? Karena awalnya adalah untuk mengingat jasa-jasanya orang soleh, kebaikan. Maka semakin bertambah apa yang mereka lakukan bentuk mukhalafah tadi, semakin bertambah semakin kufur. Maka Setan terus mengiring sampai mereka yang dulu mencintai orang soleh menjadi keluar dari agama. Jadi cinta kepada orang soleh ujungnya keluar daripada agama, kemurtadan yang mereka panen. Dan antara faedahnya, wa minha ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilai al-bid'atu. Ma'rifatu syaitan, ini ma'rifatnya adalah masdar mudhaf kepada fa'il. Syaitan mengenal, syaitan itu tahu. Ma'rifatu syaitan, syaitan tahu. Syaitan punya pengetahuan dengan apa yang diakibatkan oleh bid'ah. Apa tahu ujungnya bid'ah ini syaitan itu tahu. Ma'rifatu syaitan ini bima ta'ulu ilai al-bid'atu. Ala ya'ulu, maknanya soro yasiru. Menjadi. Syaitan mengetahui bima ta'ulu dengan apa? Apa ujungnya? Perkara bid'ah. Walau hasuna qasdul fa'il. Dan walaupun apa? Tujuannya seorang yang melakukan punya niat bagus, tapi ujungnya adalah kufur. Ini setan mengetahui, maka bisikannya setan tadi, ya kan, terus dilakukan. Kenapa? Karena dia tahu dengan cara ini dia nanti akan mengikuti jejak apa yang kuinginkan, kata setan, menjadi sama-sama kafir. Setan mengetahui dengan bisikan ini. Diwahyukan kepada siapa yang menerima, ujungnya nanti dia akan bersama si dirinya, sama-sama kafirnya. Itu bima ta'ulu ilai al-bid'atu. Kenapa? Karena setan menggiring. Pertama, cuma apa? Sebagai bentuk mengingat sejaknya orang soleh. Akhirnya apa? Setelah itu berdoa kepada Allah di sisi kuburannya orang soleh. Setelah itu apa? Berdoa kepada yang dikubur. Setelah itu apa? Memusuhi siapapun yang melarang perkara tersebut. Setelah itu lanjutnya apa? Berloyalitas kepada ahlus syirik. Dan selanjutnya. Setelah itu berani apa? Sampai berani membunuh para muwahhidin. Dengan demikianlah semuanya adalah giringan dari syaitan. Wa minha di antara faedah yang dikandung oleh kisah ini ma'rifatul qaida al-kulliyah. Masail. Iya. Ya udah. Mengurangi nomor 6, nomor tadi asyar. Kita lihat dulu. Ya, udah. Nanti kita berjalan lanjutannya. Kita kembali kepada kitab. Oke, ya. Jadi faqad qara bi naqsi sadisa wal hadiyata asara wa sabi'ata asara wa thaminata asara. Faktafaina bin nasil musannifi rahimahullah ta'ala li adami takrar. Taib. Kita lanjutkan insyaAllah. Ya Allah khairah. Jadi Radu subalati sami'alul akalam al-akliyat wa yidfa'una biya maja'abihi al-kitab sunnah min tarhuj sifat wa isbatiha alama yaliku bijalalillahi wa azamati wa kibriya'ihi. Wa minha madharatu taqlid. Jandara padanya la wa minha madharatu taqlid, bahayanya, madharatnya taqlid. Kenapa kok taqlid? Karena cuma mengikut apa yang mereka jumpai, enggak tahu alasannya. Generasi yang datang baru cuma mengikuti generasi yang dahulu mendapati mereka mengagungkan orang soleh, ya ikut mengagungkan. Enggak tahu alasan yang sebenarnya. Wa min daruratul umma ila ma ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam ilman wa amalan bima yadullu alaihi alkitab wa sunnah. Fa inna daruratal abdi ila dhalika fawqa kulli daruratin. Wa min daruratul umma. Daruratul umma ini kebutuhan umat yang sangat daruri, yang sangat pasti, yang sangat harus. Itu makna daruratul umma. Butuhnya umat ini dengan kebutuhan yang sangat ittirar, yang sangat harus kepada apa yang telah datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah beliau, berupa ilmu dan berupa amalan. Ini berupa perbuatan, penerapan syariat. Bima yadullu alaihi alkitab sunnah, dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Fa inna daruratal abdi ila dhalika faqa kulli daruratin, maka sungguh kebutuhan seorang hamba dengan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi kepada itu di atas seluruh kebutuhan seorang hamba. Jadi perkara yang dibutuhkan secara pasti enggak bisa ditawar itu adalah butuh kepada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW berupa ilmu dan amalan beliau. Berupa ilmunya beliau sallallahu alaihi wasallam dan berupa apa yang beliau terapkan dalam syariat ini. Ini butuhnya seorang itu mempelajari ilmu agama. Butuhnya seorang itu mempelajari ilmu agama dengan modal yang mencukupi. Di antaranya adalah ilmu alat. Ilmu alat adalah ilmu yang berhubungan dengan ilmu bahasa Arab. Juga ilmu yang lain seperti ilmu tafsir, usul tafsir. Ya kan? Jangan bukan sekedar yang penting semangat. Semangat alatnya kurang, merusak. Banyak salah paham. Walaupun dia punya dugaan sudah paham, tapi salah paham. Sebagaimana yang mungkin ingin antum harus tahu. Tulisan yang telah tulis oleh Ustadzuna Abdullah Ala. Membantah Sandakani, Usman Sandakani. Itu bukan semua orang tahu tentang kerusakan kitabnya Sandakani. Kalau ada seorang yang muwafaq, ya kan? Siapapun yang membaca tulisan tersebut, kalau enggak memiliki mukadimah dalam pemahamannya benar, ya ikut terbawa. Dikiranya sudah benar, padahal terbalik seluruhnya dari awal sampai akhir. Itu kitabnya Usman Sandakani terkait dalam membahas masalah TN. Berkuak, setelah dicermati, terbalik semua. Membawa kaidah-kaidahnya alul ilm, ternyata apa? Salah dalam penerapan, salah dalam penempatan. Bukan tempatnya ditempatkan di situ. Akhirnya merepotkan orang untuk meluruskan apa yang dia telah terseret dalam kesalahan. Ya kan? Kalau enggak percaya baca kitabnya Abdullah Ala. Kita mau mencetak 100 ini pertama kali, 100 buku. Nanti kita akan berbanyak mungkin sampai 1000. 1000 buku. Satu buku 20.000, kali 1000 berapa? Berapa itu? 20 juta. Insyaallah kalau ada dananya. Supaya diketahui, kita akan mencetak 1000 kitab insyaallah. Demi menghadang kecurangannya Usman Sandakani bersama Siddiq, si kambingnya Abu Turab. Perhatikan. Qauluhu, perhatikan. Wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tutruni. Di atas. Dalam matan. Ini wa an Umar anna Rasulullah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni. Jadi Umar meriwayatkan. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meriwayatkan kepada kita La tutruni, kata Rasulullah, la tutruni, jangan kalian memuji-muji aku. Kam atratin Nasara, sebagaimana orang-orang Nasara memuji Ibnu Maryam, putranya Maryam, Isa alaihissalam. Innama ana abdun, kata Rasulullah, hanya saja saya ini adalah seorang hamba. Fakulu, maka katakanlah terhadap aku, Abdullahi wa Rasuluh. Aku adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Hadis muttafaqun alaih akhrajahu. Hadis rawah Bukhari wa Muslim. Jadi memuji-muji Nabi ini sama sungguh berbahaya sekali, sampai Nabi dikatakan sebagai penyembuh tibul kulub, penyembuh hati, obat hati dan obat badan. Ini dipuji-puji dalam speaker-speaker yang sekarang ini beredar di pertengahan kaum muslimin. Perhatikan la tutru di dalam taklik nomor 1. Punya kalian? Ada? La tutru ini ada taliknya. Ada yang punya? Baik. Berkata Syekh Muhammad Hamid Fikir rahimah ta'ala, haisu anna Nabi SAW akhbaroh. Di mana Rasulullah SAW memberitahu, mengkhabarkan. Wawas sodik. Dan beliau adalah seorang yang sodik, yang jujur dalam apa yang beliau khabarkan. Apa itu yang beliau khabarkan? Anna ba'du hadil umma yatba'u sanana ahlil kitab. Atau sunana ahlil kitab. Fitiba'il hawa. Walqawli ala Allah bila ilmin wabtidai dinin lam yasra'ullah. Bahwasanya sebagian umat ini adalah mengikuti metodenya ahlul kitab. Torikonya ahlul kitab. Dalam apa? Dalam mengikuti hawa nafsu. Dan dalam menetapkan perkataan pada Allah, menisbatkan perkataan kepada Allah tanpa ilmu. Dan dalam membuat bid'ah, membuat munculkan suatu agama baru yang tak pernah Allah syariatkan. Faqad waqa'a ma nahana hu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah terjadi apa yang telah Rasulullah larang darinya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna katsiran mimman yantasibu ila al-Islam yutri nabiyya ghayat al-itra, maka sungguh banyak dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam memuji Nabi dengan ghayat al-itra, dengan puncak pujian. Berupa apa? Bayak takidu fi annahu ya'lamul ghaibah. Pujian yang melampaui batas, yaitu seorang itu meyakini pada Nabi ini bahwasanya beliau mengetahui perkara ghaib. Wa annahu la yakhfa 'alaihi syai'un fil ard wa la fis sama'. Pujiannya berupa keyakinan bahwasanya Nabi tidaklah ada sesuatu di bumi dan juga di langit yang tersembunyi atas beliau. Berupa keyakinan bahwasanya tidak ada sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan di langit yang tersembunyi atas beliau. Ini keyakinan sebagian orang yang melampaui batas pujian terhadap Nabi. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi baik itu di bumi dan di langit. Waqad nafallahu anhu dzalika fil Qur'an, padahal sungguh Allah telah menafikan dari Nabi tentang mengetahui ilmu gaib. Dinafikan oleh Allah dalam Al-Quran bahwasanya Nabi enggak mengetahui ilmu gaib. Maka Allah berfirman, kul wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, la amliku li nafsi naf'an wala dharrah illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Rasul kepada umatmu bahwasanya aku tidak memiliki manfaat bagi diriku, aku enggak memiliki madarat bagi diriku, illa masyaallah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya manfaat untuk diriku, mandorat dari diriku ku tolak, aku enggak punya kemampuan. Ku datangkan manfaat bagi diriku, aku enggak punya kemampuan. Mandorat dari diriku ku singkirkan, aku cuma enggak punya kemampuan, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walaupun tu'alamul ghaiba lastakthartu minal khair, dan jikalau aku mengetahui perkara ghaib, sungguh aku akan memperbanyak perkara kebaikan, yakni berupa harta dan yang lainnya. Wa ma massaniya su', dan enggak akan menyentuh diriku suatu keburukan kalau aku mengetahui ilmu gaib. Dalam Quran telah tegas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, dikhabarkan oleh Allah Taala, diberitakan oleh Allah Taala tentang Nabi ini sifatnya adalah tidak mengetahui ilmu gaib. Allah juga berfirman, "Qul, katakanlah wahai Rasulullah, aqulu lakum indi khazainullahi wal a'lamul ghaiba." Katakanlah wahai Nabi, "La aku lakum, aku enggak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki harta simpanan itu miliknya Allah adalah di sisiku." Enggak. Jadi apa yang terkait dengan apa yang Allah miliki ada di sisiku, aku enggak memiliki. Aku pun enggak mengetahui ilmu gaib. Inna fi sallallahu alaihi wasallam. Dapat tiba-tiba ada seorang yang mengaku tahu ilmu gaib, seperti dulu yang pernah datang ke sini satu orang. Diceritakan oleh orang yang membawanya, katanya di sini ada 12 orang yang kena jin. Tekan dia yang golek. Menggedah berus. Hah? Ayo, pertanggan. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Kata Allah Ta'ala, katakanlah wahai Nabi, ma kuntu bid'an, aku bukanlah orang yang paling pertama kali dari para utusan Allah. Ma kuntu bid'an, bukanlah aku orang yang paling pertama kali muncul dari para utusan Allah. Artinya sebelumku juga banyak para utusan Allah. Makna bid'ah adalah yang muncul baru secara bahasa. Makna bid'ah, bid'atun adalah perkara yang muncul baru, sebelumnya tidak ada contoh. Itu bid'ah dalam bahasa. Dan ini adalah bid'ah lughawiyah yang tertera dalam ayat ini. Ma kuntu bid'an, aku bukan orang yang pertama kali sebagai rasul. Itu makna ma kuntu bid'an minar rasul. Bid'an itu adalah perkara yang paling baru. Bid'atun perkara yang paling baru yang belum ada contohnya secara lughawi. Ya kan? Maka itu kata-kata kita katakan seperti ini. Lampu listrik ini adalah perkara bid'ah secara bahasa. Karena dulu enggak ada contohnya. Muncul baru. Ya kan, speaker ini juga bid'ah ini, mic ini secara bahasa. Karena enggak ada contohnya. Tapi secara syar'i bukan bid'ah ini, secara perantara yang halal untuk kita pakai karena enggak ada larangan. Itu namanya perantara yang halal dipakai untuk menyampaikan suara karena enggak ada larangannya, suara dakwah dan semisalnya. Om ya Allah. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, aku enggak mengetahui apa yang harus terjadi pada diriku dan juga aku enggak mengetahui apa yang terjadi pada diri kalian. Ma yuf'alu bi, apa yang diperbuat untuk diriku dan apa yang diperbuat untuk diri kalian, saya enggak tahu, kata Nabi. Ini ajaran Allah dari langit sana dari sana kepada nabinya untuk mengucapkan seperti itu. Kok tiba-tiba ada umatnya Nabi mengaku tahu mengetahui ilmu gaib? Maka berbenturan dengan ayat ini, maka dikatakan musyrik, kafir, kahin, sahir misalnya. Fakafaru bihi, mereka kufur dengan Nabi ini. Waqtaqadu ma auhathu ilaihim sayatinu. Dan ucapan Nabi tadi dikufuri dan meyakini apa yang diwahyukan oleh syaitan kepada mereka. Wa kasrun minhum yataqiduna annahu yatasarrafu fid dunya ba'da mauti wa yazuru man sa'a min al-ma'til masalik wal maghrib. Banyak di kalangan mereka, hum siapa hum ladhi minhum, wa kasrun minhum siapa minhum, di sini siapa hum, rezeki. Wa kasrun minhum siapa hum, di sini. Zakaria. Sebagian mereka yang memuji Nabi dengan pujian melampaui batas, itu namanya hum di situ. Dan banyak dari kalangan mereka yang memuji Nabi dengan pujian melampaui batas, meyakini bahwasanya Nabi itu punya tasarruf, punya tata aturan dalam perkara dunia. Setelah meninggalnya beliau, dan diyakini bahwasanya Nabi ini menziarahi siapa yang diinginkan untuk diziarahi, baik itu di timur dan di barat. Makanya ketika mereka marhabanan, berdiri bareng-bareng pada saat tertentu, menganggap ruhnya Nabi datang. Kalaulah dalam satu waktu itu ada 10 tempat atau 100 tempat, maka semuanya didatangi ruhnya Nabi barengan. Coba bayangkan. Waqad balagatil waqahatu bid-dajjal Ahmada al-Tijani. Waqad balagatil waqahatu bid-dajjali Ahmada al-Tijani. Ahmad ini badal dari Dajjal. Al-Tijani. Anjama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yahduru majlisa mukaihi wa tasdiyatihi wa majalisa kulli man ittaba'ahu fi tariqi ad-dhal. Sungguh, ya kan? Al-Waqaha, kerusakan. Ya kan? Kefujuran sampai, ya kan? Dajjal Ahmad Tijani ini punya keyakinan, punya anggapan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri majelis muka, majelis tasdiyah. Apa mana muka? Pemakanan salatuhu min dalbaiti illa muka'an au tasdiyah. Suwit dan apa? Tepuk tangan. Suwitan dan tepuk tangan. Salatnya dulu jahiliyah di Ka'bah itu tepuk tangan sama peluitan. Ini Quran. Jadi Ahmad Tijani ini punya keyakinan bahwa Nabi itu menghadiri majelis muka mereka, majelis tepuk tangan, majelis rame-rame mereka. Dar-dar-dar-dar-dar mereka dihadiri oleh Nabi. Dan semua majelis orang yang mengikuti, dia mengikuti Ahmad Tijani. Dalam tarikonya yang sesat, dihadiri oleh Nabi saat mereka, ya kan, membuat majelis muka dan majelis tasdiyah. Majelis tepuk tangan dan majelis sulwitan. Fasara haula izaifuna idza jalasu lilagotin walagwin lilagotin walagwin alladzi samunahu salatul fatih. Maka mereka-mereka orang-orang zaif, orang yang bikin agama palsu, bila mereka duduk untuk lagot, untuk bikin huru-hara, keributan, wallahu main-main, yang mereka namai sebagai salat Fatih, surat pembukaan, surat Al-Fatih. Wa zumuna bi waqahatihim wa fujurim annal marratal wahidata minha afdalu minal Qur'an sittata ala fi marah. Mereka punya dugaan, punya anggapan, punya kebohongan dengan kefajiran mereka, kerusakan, dosa mereka, bahwasanya sekali saja dari majlis itu suratul Fatih lebih afdal daripada Qur'an 6000 kali. Membaca Al-Quran 6000 kali itu enggak ada artinya dibanding dengan majelis mereka dengan istilah apa? Salatul Fatih yang isinya adalah cuma tepuk tangan sama suwitan, suwitan. Wa yansuruna thawban abyadha fi wasati halaqatihim. Lihat tulisan alaihi nabiyyu wal khulafa, tengok khurafatnya. Tahu mana khurafat? Cerita tentang suatu kejadian tapi bohong, khurafat. Mereka itu iwayan suruna, nasara yan suru, menggelar, membeberkan sauban abyad, apa, kain putih di pertengahan majelis halaqah mereka. Apa tujuannya? Supaya Nabi dan para khulafa itu duduk di situ. Ya kan? Pada gebluk. Tentang orang sekian apa pada gebluk. Mereka yang akan tersembangkan pada kalian. Gebluk itu apa? Pada itu apa? Pada gebluk. Wa inama zama dajjalu tijani hadha tamwihan ala asbahil an'am al-ama. Dan yang saja, dajjalu tijani ini, ya kan, punya kelakuan seperti ini dengan anggapan sebagai tamwih. Apa tamwih itu? Pembodohan terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang semisal dengan hewan, al-asbahil an'am al-ama. Nah, tengok seperti pembodohannya Siddiq dan kawan-kawannya, ya kan? Semuanya mau dianggap jadi bareng-bareng sama apa seperti kambing. Nah itu. Semua orang diajak berbareng-bareng seperti kambing. Ya kan? Kambing melawan mubahala. Siapa yang berani? Enggak berani kita melawan mubahala, kambing dilawan mubahala. Baik. Baik, perhatikan. Jadi yang ditipu adalah asbahul an'am. Jadi orang-orang mirip dengan hewan aja, orang-orang bodoh. Lihat tabi'u supaya mengikuti dia. Ahmad Tijani ala jajlihi wa batili supaya mengikuti atas kebohongan dia dan kebetulan dia. Wa yurihim. Wa yurihim annahu atabi malam isbak ilaihi. Ahmad Tijani memperlihatkan kepada mereka orang-orang yang bodoh tadi. Seperti hewan tadi. Bahwasanya dia ini seakan-akan datang dengan apa yang tak pernah didahului orang lain. Wis, datang nomor satu. Dia yang paling pertama kali membawa toriko hebat ini. Ini apa yang dinampakkan kepada mereka orang-orang bodoh oleh Ahmad Tijani. Dajjal. Wasadaqa fa'inna ulam yusbak. Memang dia jujur. Benar-benar memang belum ada orang yang mendahului dia. Seperti Ahmad, seperti Utsman Sandaka nih. Belum ada yang mendahului dia membawa kaidah-kaidah untuk penyesatan dan pembodohan terhadap orang lain. Nah, seperti mengatakan bahwasanya waqarna fi buyutikum lil milki. Weh, ini belum ada yang mendahului dia, belum ada. Ada masing-masing perempuan punya rumah sendiri-sendiri. Buadalah, buadalah. Ya kok. Wasadaka memang benar dia. Ahmad Tijani memang belum ada yang mendahului dia. Walam anna fa inna lam yusbat ila hadil waqaha fil kufr. Belum pernah ada yang mendahului dalam kefujuran, dalam kekufuran ini. Fa na'udzu billahi min amyil qulub. Maka kami berlindung dengan Allah Ta'ala dari butanya hati. Ya kan? Terus wasara ma lam ya'dzan billah, dan dia telah membuat syariat. Malam ya'dzan bihi Allah Ta'ala, membuat syariat yang tak pernah dapat izin dari Allah Ta'ala. Nah, dengan syarat itu enggak pernah dapat izin. Faltakatu samawati tafattarna minhu. Tengok, bahkan hampir-hampir langit-langit itu terbelah, terpecahkan dari gara-gara kelakuannya Ahmad Tijani. Sebutkan dalam Al-Qur'an surat Maryam. Takatu samawati tafattarna minhu. Terus apa ayat selanjutnya? Wa tasakul ardu wa ta'khirul jibalu hatta an ja'ala rahmani walada. Jadi syirik ini menghancurkan dunia. Hampir langit-langit terbelah, terpecah. Bumi terbelah. Gunung berhamburan. Tatkala mereka mengklaim Allah punya anak. An ja'ala rahmani walada. Dalam surah Al-Maryam. Dalam surah Maryam. Demikian maka dikatakan di sini baltakatu samawati yatafattarna minhu, bahkan hampir-hampir langit-langit ini terpecah dari apa yang diklaim oleh Ahmad Tijani. Wa ba'duhum yaqtaqidu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuruhu wa yasra'u lahu minad din ma yukhalifu syar'ahu alladhi atammahu Allahu akmalahu wartadahu dinan qabla mautih sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada waktunya. Cukup sampai sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Faddal.